Alhamdulillah wahda wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah amma ba'd faqala al musannif wa hafizahullah ta'ala babun fi bayani sifatil wudu, bab tentang yang berisi penjelasan tentang tata cara wudu yang Nabi tuntunkan. Setelah Anda mengetahui syarat-syarat wudu dan rukunnya, demikian juga hal-hal yang dianjurkan dalam berwudu, alama sabaqo bayanuhu, dan sebagaimana telah lewat penjelasannya, maka seakan-akan Anda tatalaqta, menginginkan untuk mendapatkan penjelasan tentang tata cara wudu yang tata cara tersebut menerapkan hukum-hukum di atas. Itulah tata cara wudu yang sempurna, yang memuat rukun-rukun dalam wudu dan sunnah-sunnahnya. Mustauhah yang diambil atau diilhami dari dalil-dalil syariat, supaya Anda bisa mengamalkannya, ala tatbiqiha, untuk menerapkannya insyaAllah. Maka tata cara wudu lengkapnya adalah, yang pertama adalah berniat untuk berwudu. Yanwil wudu'a, meniatkan wudu untuk melakukan apa yang wudu itu disyariatkan untuknya. Meniatkan wudu untuk melakukan hal-hal yang wudu itu dituntunkan menjadi syarat untuk dilaksanakan hal tersebut, berupa sholat atau lainnya. Kemudian mengucapkan bismillah, kemudian membasuh dua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur-kumur sebanyak 3 kali dan istingsak 3 kali. Dan air dikeluarkan dari hidung, diterima oleh dengan tangan kiri. Angin kemudian dikeluarkan, air yang telah dimasukkan ke dalam hidung dalam kegiatan istingsak, dan dikeluarkan istingsar dengan menempatkan tangan kiri di hidung, sehingga jika ada kotoran yang keluar, maka diterima oleh tangan kiri. Maka tangan kiri untuk hal yang kotor, sehingga tangan kanan tetap bersih. Seandainya tangan kanan ini digunakan untuk ngambil air di ember atau di gayung, maka dalam keadaan sudah tangan kanan dalam kondisi bersih. Kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali. Dan batas wajah, tulan sisi panjangnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala al-mu'tad yang biasa, kemudian sampai inhadara menurun minal lihyain, 2 tulang rahang, wadzakan dan dagu. Maka definisi wajah, dari tempat tumbuhnya rambut secara biasa, kata-kata biasa untuk mengisyaratkan seandainya orang itu buta. Nah, maka orang itu buta, ya maka bukan berarti wajah dari sini. Tetap tolak ukurnya dari dulunya sebelum buta. Nah, tetap yang jadi tolak ukur dulunya sebelum buta. Karena itu mu'tad, normalnya. Ya, bisa kita terjemahkan demikian. Tempat tumbuhnya rambut dalam kondisi normal, kemudian turun ke bawah sampai 2 tulang rahang, kemudian dagu, pertemuan 2 tulang rahang. Lihyan adalah adzaman, 2 tulang di bagian bawah wajah, yang satu adalah sebelah kanan, tulang rahang kanan, dan yang satu min jihatil yasar, di sebelah kiri, tulang rahang kiri. Sedangkan dzakan adalah pertemuan 2 tulang rahang. Kemudian jenggot, sya'rul lihyah, Itu bagian dari wajah. Karena dia tumbuh di, boleh jadi di tulang rahang dan boleh jadi tumbuh di dagu. Maka dia bagian dari wajah. Sehingga wajib membasuh jenggot meskipun jenggot tersebut adalah jenggot yang panjang. Kemudian rincian tentang cara membasuh jenggot, maka jika jenggot itu rambutnya sedikit, cuma beberapa helai, 5 atau 10 helai, maka wajib membasuh bagian dalam dan bagian luarnya. Artinya wajib air sampai ke kulit, kulit dagu. Namun jika jenggot tersebut katsifah, lebat, artinya yang definisi lebat adalah satiratan lil jilid, sehingga kulit dagu itu tertutupi, tidak terlihat karena lebatnya rambut jenggot, maka cuma yang wajib adalah membasuh bagian luar jenggot. Artinya tidak ada keharusan air itu sampai ke kulit. Ini cukup jenggotnya saja. Dan sini dikatakan wa istahabu takhlilu batiniha kama taqadda. Namun wajib dianjurkan untuk menyela-nyelai bagian dalamnya, maka bagian luarnya itu dibasahi, kemudian bagian dalamnya diselai. Ini dianjurkan. Namun seandainya tidak diselai, maka tidak mengapa, karena yang wajib cuma bagian luarnya saja. Tidak ada keharusan agar air itu sampai ke kulit dagu. Kemudian batas wajah dari sisi ardhon lebar, dari telinga sampai ke telinga, dan dua telinga termasuk kepala. Maka dua telinga diusap bersamaan dengan mengusap kepala. Kemudian membasuh dua tangan, ma'al mirfaqain, dan dua siku itu dibasuh sebanyak 3 kali dengan cara kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kemudian definisi tangan di sini, yang dimaksud dengan tangan di sini, dari ru'usil asabi, ujung-ujung jari, dan ujung jari di sini ma'al adhafir plus kukunya, ila awalil adad, sampai awal-awal lengan atas, supaya siku terkena air, maka tentu awal-awal lengan atas itu terbasahi. Maka ketika membasuh tangan, tidak boleh beralasan, oh tadi kan dua telapak tangan saya basuh. Maka pas membasuh tangan cuma dari pergelangan sampai siku, ndak. Ketika acara membasuh tangan di sini, air itu basah dari ujung jari sampai siku. Maka membasuh dua telapak tangan yang ada di awal itu tidak diperhitungkan, tidak dipertimbangkan. Oleh karena itulah Buddha tidak boleh tidak, seorang itu tidaknya menghilangkan apa yang melekat di dua tangannya sebelum dia basuh. Misalnya ada ajin, ada adonan roti, atau lumpur, atau pewarna yang tebal, yaitu kitex, ala adhafir yang ada pada kuku. Tujuannya supaya air bisa hatta yataballagha bima'il wudu'i, sehingga anggota-anggota bima'il wudu'i, air wudu itu yataballag, itu betul-betul sampai. Kemudian mengusap seluruh kepala dan dua telinga 1 kali saja. Bima'in jadidin, dengan air baru, bukan dengan basah-basah yang tersisa di tangan setelah membasuh kedua tangan. Dan tata cara mengusap kepala, hendaknya seorang itu meletakkan dua telapak tangannya mablulataini yang dalam kondisi basah dengan air, dia letakkan ala muqaddama ra'sihi bagian depan kepalanya, wayamuruhuma kemudian dia lewatkan ila qafahu sampai tengkuk, sampai lehernya, thumma yarudduhuma kemudian dia kembalikan ilal maudik ke tempat yang dia mulai darinya. Setelah itu sampai di depan, yudkhil asabi usbu'aihi, dia masukkan dua jarinya, tepatnya sababataini, yaitu jari telunjuk, fi khaqai udhunaihi, pada dua lubang telinganya. Kemudian adalah dia usap bagian luar telinga, bi ibhamaihi, dengan dua jempolnya. Maka tata cara mengusap kepala yang sempurna dari depan dengan menggunakan dua telapak tangan, diletakkan depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian maju lagi ke depan. Setelah sampai ke depan, maka kemudian ini bukan maka dikembalikan sampai ke depan, bukan hanya cuma separuh kepala, sebagian orang kemudian separuh kepala setelah itu turun ke telinga. Mohon kembalikan ke betul-betul sampai depan, baru kemudian bergerak menuju telinga. Dan saat telinga, maka sababah, jari telunjuk itu untuk bagian dalam telinga, sedangkan ibham, jempol, itu untuk bagian luar. Jari telunjuk dalam bahasa Arab disebut sababah, dari kata-kata sabun artinya mencaci. Kenapa ini disebut mencaci atau tukang caci? Karena dialah alat yang dipakai untuk mencaci orang. Kalau mau mendasar-dasari orang, itu sambil mengisyaratkan jari telunjuk. Ditunjuklah dasar. Enggak mungkin kemudian dasar pakai jempol. Dasar. Dasar. Maka orang Arab menyebut jari telunjuk dengan sebutan sababah. Kemudian membasuh dua kaki sebanyak tiga kali bersama dua mata kaki. Artinya yang dimaksud dengan bersama di sini mata kaki basah. Dengan cara kaki dibasuh, kaki kanan dibasuh tiga kali, setelah itu baru kaki kiri tiga kali. Dan definisi ka'bani, umma adhamani, nati'ani, dua tulang yang menonjol yang ada di bagian bawah betis. Dan siapa yang tangannya terpotong atau kakinya terpotong karena amputasi, maka adalah dia basuh ma baqiya minadzira'i. Maka adalah dia basuh hasta tangan yang masih tersisa dan bagian kaki yang tersisa. Fa'in kuti'a, maka jika yang terputus adalah min mifsalil mirfaq, pada ruas siku, maka hendaklah dia basuh ujung adad, ujung bawah lengan atas. Jika kakinya yang terputus itu menalkaab dari mata kaki, maka hendaklah dia basuh ujung sak betis. Mengingat firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, jika kuperintahkan kalian untuk melakukan satu hal, kerjakan semaksimal kemampuan kalian. Dan jika seorang itu telah membasuh al-mafrud, baqiya yang tersisa dari kewajiban, dari anggota wudu yang wajib dibasuh, maka dia telah melakukan apa yang jadi kemampuannya. Suma ba'dal farah, kemudian setelah selesai dari berwudu, dengan tata cara yang telah kami sebutkan, maka yarfa' basarahu ila sama, dia tengadahkan matanya ke arah atas dan mengucapkan mawarat yang mawarada anin nabi sallallahu alaihi wasallam minal adiyah, adiyah doa-doa yang berasal dari nabi dalam kondisi ini. Famin dzalika, di antaranya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Redaksi yang lengkap semacam ini diriatkan oleh At-Tirmidzi. Kalau dalam riwayat Muslim itu tanpa Allahumma ja'alni minat tawwabin. Demikian juga, atau boleh juga dengan bacaan yang kedua sama dengan kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal munasabah, dan keterkaitan dengan kita bawakan zikir ini dan doa ini setelah berwudu, dikarenakan wudu adalah toharah, pembersihan untuk lidzahir, untuk sisi lahiriah badan. Maka nasabah satu yang tepat kita sebutkan toharah batin, toharah hati, dan hati itu bersih dengan tauhid dan taubat. Dan keduanya, tauhid dan taubat, adalah a'dhamil mutahhirat, adalah hal yang paling efektif untuk membersihkan dosa. Maka fa'idhan, maka jika demikian terkumpullah bagi orang tersebut dua sisi kebersihan, bersihnya lahiriah dengan wudu, bersihnya hati dengan tauhid dan taubat. Nah, pada saat itu saluha, dia layak untuk berjumpa dengan Allah, berdiri di hadapan Allah dan munajat, berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat. Berkaitan dengan perkataan penulis yang tadi kita baca, yarfa'u basarahu ila sama, dia tenagah, tidaklah dia tengadahkan pandangannya ke langit. Wallahu a'lam, saya tidak ingat dan saya tidak tahu dalil yang mendasari perkataan beliau untuk kalimat ini. Kemudian wala ba'sa, dan tidaklah mengapa jika al-mutawaddi, orang yang berwudu itu, menyeka anggota wudunya dari air wudu dengan dia usap dengan menggunakan kain atau semisal itu. Maka mengeringkan badan setelah berwudu disampaikan oleh penulis ini hukumnya mubah. La ba'sa, tidak mengapa. Kemudian ketahuilah, wahai saudaraku seorang muslim, anau yajibu, satu hal yang wajib hukumnya menyempurnakan wudu. Yang dimaksud pengertian isbarul wudu adalah itmamuhu bistikmalil a'dha'i, sempurnanya wudu dengan lengkapnya anggota-anggota wudu, wa ta'mim kuli adwin bilma', dan setiap anggota wudu itu diratai dengan air, tidak dibiarkan min husya'an, sedikit pun darinya ada yang tidak terkena air. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang taroka, membiarkan tidak terkena air, mau diadzufrin, sedikit saja, cuma sebesar kuku ala kodamihi, pada telapak kakinya. Maka Nabi katakan kepadanya, irji fa'ahsin wudu'aka, kembalilah dan perbaikilah wudumu. Kedadar salah satu sahabat Nabi SAW, anahu ra'asnya, dia melihat ada seorang yang sholat dan di satu bagian telapak kakinya lum'ah, satu garis lum'ah, satu bagian seukuran uang satu dirham yang belum terkena air. maka beliau perintahkan, ya, maka Allah, Nabi ini maksudnya, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulangi wudu dan sholat. Dan hadis ini adalah di antara hadis dalil, dalilnya mualat, berturut-turut dalam wudu. Berturut-turut dalam berwudu. Karena ya, ketika Nabi lihat ada yang kering, ya, Nabi tidak hanya memerintahkan basuhlah kaki, namun ulangi wudu, kemudian ulangi sholat. Mungkin dalil bahasanya berwudu itu mualat, terus berturut-turut. Dan Nabi SAW mengatakan, wailul lil aqab minan nar, celakalah tumit-tumit minan nar, untuknya api neraka. Itu tumit-tumit yang kering tidak terkena air wudu. Nabi ancam dengan api neraka. Kenapa yang di Nabi tujukan kepada tumit? Wadzalika li'anna qad yaslu tasahul fi ta'ahudihima. Hal itu karena seringkali terjadi tasahul, bersikap bermudah-mudah dan meremehkan untuk memberikan perhatian pada dua tumit, sehingga air tidak sampai pada keduanya, atau masih tersisa pada keduanya satu bagian yang belum terkena air. Fayu'adzabani binnar bisababi dzalika. Maka dua tumit tersebut maka akan diazab dengan neraka dengan sebab itu. Ya, maka di sini terdapat dalil bahwa tidak semua orang yang beribadah itu mendapatkan pahala karena ibadahnya. Ada orang yang beribadah dalam hal ibadah wudu namun malah dapat neraka. Ya, dan dia adalah wudunya lillahi ta'ala, niatnya ikhlas. Nah, namun dan boleh jadi bersusah payah berwudu di pagi hari, namun malah dapat neraka. Kenapa? Karena berwudunya tidak sesuai dengan tuntunan. Maka tidak semua orang yang beribadah dan orang yang berharap pahala mendapatkan pahala. Boleh jadi berharap pahala, malah dapat neraka. Ini menunjukkan bahasanya sekedar niat yang ikhlas belumlah cukup. Harus diiringi dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan. Kemudian hadis ini dalil bahasanya siksaan neraka itu ada dua macam. Ada siksaan yang parsial dan ada siksaan tidak parsial. Maka ada orang yang disiksa cuma tumitnya saja. Nah, yang diobong, yang dibakar di neraka itu tumitnya saja. Betisnya enggak, telapak kakinya enggak. Cuma tumitnya, wailun lil aqab minan nar fayu'adzabani, maka dua tumit itu yang diadab dengan api neraka. Cuma dua tumitnya saja, yang lain enggak. Maka siksaan neraka boleh jadi ada siksaan yang bersifat parsial, sebagian anggota badan tanpa yang lain. Maka seandainya dia tidak punya kesalahan kecuali tumit, ya, maka bagian badan yang lain itu biasa saja, cuma tumitnya saja yang dibakar. Boleh jadi adab neraka itu merata pada seluruh badan atau seluruh tubuh seseorang. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, inna latatimu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amrahullah. Sesungguhnya tidaklah sempurna sholat kalian sampai dia yusbirul wudu'a, menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka dia basuh wajahnya dan tangannya sampai siku, dan dia usap kepalanya, dan dia basuh dua kakinya sampai dua mata kaki. Ya, hadis, perlu diketahui hadis ini dalil syafi'iyah, ya, untuk tidak mewajibkan berkumur-kumur, tidak mewajibkan istingsak, dan dijadikan sebagai sharif, indikator yang memalingkan dari perintah berkumur-kumur yang hukumnya wajib. Karena Nabi mengatakan kama amarahullah, sebagaimana yang Allah perintahkan. Bagaimana yang Allah perintahkan. Ya, maka yang wajib adalah, yang harus adalah ya, sebagaimana Allah perintahkan. Dan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, tidak ada perintah untuk berkumur-kumur, tidak ada perintah untuk istingsak, tidak ada. Yang Allah perintahkan cuma membasuh wajah, kemudian tangan, dan seterusnya. Maka ini dalil Syafi'iyah, dalil kuat Syafi'iyah. Karena alasan ulama yang mewajibkan kumur-kumur, adalah sabda Nabi yang berisi perintah. Idza tawaddata famatmit. Jika kamu berwudu, berkumur-kumurlah. Nah, Syafi'iyah mengatakan kami punya sharif. Kami punya dalil yang memalingkan perintah tersebut dari perintah wajib pada perintah anjuran, yaitu hatta yusbiqal wudu'a kama amarahullah. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Dan Allah tidak memerintahkan berkumur-kumur, Allah tidak memerintahkan istingsak. Tidak wajib. Nah, summa alam ayyuhal muslim, kemudian ketahuilah wahai seorang muslim. Pastinya bukanlah pengertian menyempurnakan wudu banyaknya tuangan air, bahkan maknanya anggota wudu itu diratai dengan air itu mengalir padanya seluruhnya. Wa amma kathratu sabil ma, adapun memperbanyak tuangan air, fa hadza israfun, maka ini adalah pemborosan yang terlarang. Bahkan boleh jadi orang itu memperbanyak tuangan air namun dia tidak yatathahhar, dia tidak membersihkan diri dengan taharah yang minimal. Taharah yang wajib, perlu jadi keran dibuka lebar-lebar, kaki ditaruh di bawah, namun tumitnya masih kering. Padahal airnya sudah demikian berlimpah. Maka jika wudu itu bisa, fa'idha hasla isbarul wudu, maka jika wudu itu sudah sempurna dengan air yang minimal, fa'adha wal masru', itulah ideal. Itulah yang dituntunkan. Karena terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma berwudu dengan satu mut air dan mandi cukup dengan satu sok sama dengan 4 mut sampai 5 mut air. Dan satu mut adalah sepenuh 2 telapak tangan yang ukuran sedang yang disatukan. Nabi berwudu cukup dengan air 1 mut. Mandinya cukup 4 mut sampai 5 mut. Dan ini adalah satu hal yang mungkin dan satu hal yang tidak mustahil jika orang itu mandinya cuma sekali. Karena kalau kita mandi, banyak dari kita kalau mandi itu hakikatnya mandinya itu 5 kali sekali mandi. Nah, karena yang namanya satu mandi adalah ratanya air sekali. Dari ujung rambut, dari kepala sampai kaki. Begitu kaki basah, sudah selesai. Enggak diulang lagi. Kalau orang Indonesia kan enggak diratain dulu air. Nanti satu mandi kan, terus pakai sabun. Diratai lagi, kan mandi yang kedua kan. Nah, itu mandi yang kedua. Nah, boleh jadi masih kemudian, wah pingin seger lagi, tambahin lagi. Kan mandi yang ketiga. Maka dalam satu kali mandi ada 3 mandi, boleh jadi sampai 5 mandi. Nabi cuma cukup 5 mut, ya, karena cuma satu kali mandi. Cuma dari ratanya air sekali saja. Sekali saja dari kepala sampai kaki. Begitu kaki basah, sudah selesai. Wa nahas sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang boros dalam penggunaan air. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari melewati saat yang berwudu. Lalu Nabi mengatakan, "Ma hadza sarab?" Kenapa boros semacam ini? Maka saat mengatakan apakah dalam berwudu ada pemborosan air, Nabi mengatakan, "Ya, wa in kunta ala naharin jarin, meskipun engkau berwudu menggunakan air sungai yang airnya mengalir. Lihat kali Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan memiliki banyak penguat. Dan yang namanya boros itu didil qasad adalah kebalikan dari himat dan sederhana. Dan wa ukhbira atau wa akhbara sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya akan ada di tengah-tengah umat beliau man yata'adda fituhur. Ada orang yang kelewat batas dalam bersuci. Di antara bentuk kelewat batas dalam bersuci adalah boros dalam air. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ada setan yang khusus bertugas menggoda orang dalam masalah wudu, namanya walhan. Fataku waswasal ma, maka hendaklah kalian hati-hati, jangan terkena waswas masalah air. Wasarab dan baras dalam menuangkan air, ma'anahu yudhi'ul ma' min ghairi faedah, di samping itu adalah buang-buang air tanpa ada faedahnya, tanpa ada manfaatnya, juga menjerumuskan dalam berbagai sisi negatif yang lain. Yang pertama, anaukat ya'tamidu ala kathartil ma', ya, maka boleh jadi seorang itu mengandalkan air yang banyak, sehingga malah tidak perhatian dengan sampainya air ke anggota wudu. Sehingga boleh jadi tersisa apa yang masih tersisa, air belum sampai ke badannya tanpa dia sadari. Sehingga wudunya tidak sempurna dalam pengertian belum sah, fayusalli biroyri toharotin, sehingga sholatnya tanpa toharah. Boleh jadi ada sebagian orang yang pokoknya air kalau banyak dikira, kemudian mesti sempurna. Dia mengandalkan banyaknya tuangan air. Akhirnya tidak perhatian apakah air itu sampai pada tepat sasaran ataukah tidak. Kemudian dikhawatirkan orang tersebut termasuk orang yang hulu dalam ibadah. Bersikap ekstrim berlebihan dalam ibadah. Karena wudu adalah ibadah. Dan jika ibadah, jika kerasukan, hulu, sikap berlebihan maka dia rusak. Kemudian boleh jadi terjadilah was-was dalam toharat disebabkan boros dalam menuangkan air. Wal khair kulluhu fil iktida' bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan seluruhnya ada dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara yang baru yang mengada-ada. Waffaqallahul jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya, semua orang untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah apa yang Allah ridai. Fa'alaika ayyuhal muslim, maka hendaklah anda wahai saudara seorang muslim bersemangat ya, agar wudu anda dan semua ibadah anda sesuai dengan tuntunan. Min ghairi ifratin wala tafrit, tanpa bersikap berlebihan dan tanpa bersikap seenaknya. Karena dua sikap ekstrim, berlebihan atau seenaknya, itu merupakan dua sisi ujung dari qasdil umur. Perkara yang pertengahan adalah tercela. Sebagaimana perkataan salah satu tabi'in, dan jika dinisbatkan pada Nabi maka itu riwayatnya lemah, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Yang benar adalah perkataan seorang tabi'in dan bukan hadis Nabi. Wal mutasahil fil ibadah, dan orang yang seenaknya dalam ibadah maka dia mengurangi ibadahnya. Wal ghali fiha, dan orang yang hulu berlebihan, yazidu alaiha ma laysa minha, menambah-nambahi sesuatu yang bukan bagian darinya. Sikap yang tepat adalah al mustannu, orang yang sejalan dengan sunnah. Al mustannu fiha bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sejalan dengan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang memenuhi hak ibadah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinaba, wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Ini lengkapnya doa Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, nampakkanlah kebenaran kepada kami sebagai kebenaran, berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya, nampakkanlah kebatilan sebagai kebatilan, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya, wala taj'alhu multabisan alaina, dan ya Allah, janganlah engkau jadikan kebenaran itu satu hal yang rancu dan tidak jelas bagi kami, fanadilla, lalu kami tersesat karenanya. Ini kata Ibnu Katsir adalah doa yang ma'thur, dan sebagian ulama menegaskan kalau ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk pada bab tentang ketentuan berkaitan dengan mengusap khuf dan yang lainnya minal hawa'il, dari penghalang-penghalang anggota wudu. Maka agama kita, agama Islam, adalah dinu yusrin, agama yang mudah, bukan agama yang penuh dengan kesulitan dan kesempitan. Yada'u likuli halatin mayunasibuha. Maka Islam meletakkan untuk setiap keadaan hukum yang sesuai dengannya. Minal ahkam, berbagai ketentuan yang dengannya terwujudlah maslahat dan hilanglah kesulitan. Maka diantaranya adalah apa yang Allah syariatkan saat berwudu. Maka jika pada salah satu anggota wudu itu terdapat penghalang yang sulit untuk dicabut, sulit untuk dilepas, wayahta, dan seorang itu perlu untuk tetap adanya penghalang tadi. Boleh jadi karena melindungi dua kaki dari dingin, semisal memakai khuf atau yang lain, atau melindungi kepala semacam imamah, itu sorban, atau untuk melindungi bagian badan yang terluka, kaljabirah, semacam jabirah, jabirah itu apa? Kalau patah tulang kemudian ada apa? Enggak, ya, bukan gips, ada, boleh jadi ada kayu, ada kayu kemudian dililitin perban, ya, itu pasangan, itu namanya jabira. Bukan hanya kainnya, namun plus dipasang kayu, kayu beberapa ini, buah di sini, terus kemudian dililiti. Nah, itu pasangan itu namanya jabirah. Apa namanya? Bidai. Nah, istilahnya bidai. Hanya orang kesehatan yang tahu malahan, ya. Enggak familiar. Nah, itu namanya jabirah. Atau yang lainnya, fa'ina syari', maka syariat memberikan keringanan untuk orang yang berwudu untuk mengusap penghalang-penghalang itu. Waiktafi bidzalika, cukup dengan mengusap sehingga tidak perlu melepasnya dan membasuh apa yang ada, anggota wudu yang ada di baliknya. Satu keringanan dari Allah Azza wa Jal atas hamba-hambanya dalam rangka mencegah kesempitan anhum dari hamba-hambanya. Adapun mengusap, tentang mengusap dua khuf atau pengganti khuf, yaitu jawrobain, kaos kaki, dan cukup mengusap khuf atau kaos kaki, an ghusli rijlain, sehingga tidak perlu membasuh kaki, maka itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih, mustafidah yang banyak, bahkan tegas adalah mutawatir. Dari perbuatan Nabi SAW, beliau mengusap saat tidak bepergian dan saat bepergian. Demikian juga ada yang berupa perintah Nabi, artinya sunnah kauliyah, ya, untuk mengusap. Demikian juga keringanan yang Nabi berikan. Maka hadis tentang mengusap khuf beliau sampaikan adalah hadis mutawatir. Itu mutawatir maknawi, ada berupa sunnah fi'liyah dan ada berupa sunnah kauliyah, ada berupa menceritakan perbuatan Nabi dan ada yang berupa menceritakan sabda Nabi. Sebagaimana perkataan Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, ada 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercerita kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khufnya. Wa qala An-Nawawi, dan Nawawi mengatakan yang sahabat yang meriwayatkan tentang mengusap khuf itu khalaiq, adalah banyak orang, layuh sauna, yang tidak bisa dihitung karena demikian banyaknya dari kalangan para sahabat. Imam Ahmad mengatakan, dalam hatiku tidak ada sedikit pun keraguan tentang syariat mengusap khuf, karena tentang masalah ini ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mabar dan yang lainnya mengatakan tidak ada berkaitan dengan mengusap khuf di antara perselisihan di antara para sahabat. Huwa jaiz, hukumnya boleh. Ibnu Mundzir dan yang lain menukil adanya ijma ulama bolehnya mengusap khuf, dan Ahlussunnah wal Jamaah pun menyepakati bolehnya mengusap khuf, berbeda dengan mubtadi ahli bid'ah yaitu Syiah. Alladzi la yarawna jawazahu, yang mereka tidak membolehkan mengusap khuf. Mereka mengatakan bahasa mengusap khuf tidak dituntunkan, tidak dituntunkan. Namun juga, mereka tidak berpendapat membasuh kaki. Mengusap khuf, namun untuk kaki mereka cuma mengusap kaki. Tapi tidak boleh mengusap khuf. Dan hukum mengusap khuf adalah rusuh keringanan. Fi'luhu, melakukannya lebih utama daripada melepas dua khuf lalu membasuh dua kaki, dalam rangka mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, juga dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menyelisih ahli bid'ah. Wal masu yarfa'ul hadas amma tahtal mamsuhi, dan mengusap itu menghilangkan hadas amma tahtal mamsuh, dari hadas yang ada pada anggota di bawah, ya, amma tahtal mamsuh, yang ada di bawah khuf atau kaus kaki yang diusap. Ya, maka khuf itu ya sejenis sepatu namun terbuat dari kulit. Ya, dia sebenarnya mirip-mirip dengan, lebih mirip dengan kaos kaki, ya, namun kaos kaki dari kulit. Maka kalau mengusap khuf, maka tadi telah kita baca, ini satu hal yang disepakati ulama. Lain halnya dengan mengusap jawrab. Kalau mengusap jawrab, mengusap kaos kaki, bukan hal yang disepakati ulama. Satu hal yang diperselisihkan ulama, meskipun yang benar ada sejumlah hadis, 4 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan masru'nya mengusap jawrab, mengusap kaos kaki. Maka mengusap kaos kaki itu boleh ala rajih. Sedangkan mengusap khuf itu masru' bil ijma'. Ini kita cuma mau mendudukkan posisinya saja. Yang ini ala rajih menurut pendapat yang paling kuat, dan itu dituntutkan, dan itu adalah sepakat ulama ahlu sunnah. Nah, kemudian manakah yang lebih afdal? Waqad kana, dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah yatakallab, tidaklah menyusahkan diri, bidda halihi, melakukan kebalikan dari keadaan yang dimiliki oleh dua telapak kakinya. Namun Nabi, jika kanata dua telapak kakinya itu ada dalam khuf, maka beliau mengusap khuf. Jika keduanya terbuka, maka Nabi membasuh dua telapak kaki. Maka tidak dituntunkan memakai khuf dengan tujuan supaya bisa mengusapnya. Kalau cuma tujuannya itu, tidak dituntunkan. Orang pakai khuf kenapa? Karena musim dingin misalnya. Kalau di Arab Saudi orang banyak pakai khuf di musim dingin. Musim dingin misalnya. Maka tujuannya itu bukan tujuannya mau ngusap. Nah, namun tujuannya melindungi kaki dari dingin. Ya, dan nanti tidak perlu dilepas, cukup diusap. Asalkan khuf itu dipakai sesuai dengan ketentuan yang nanti akan kita bahas. Jadi manakah yang lebih afdal, mengusap khuf ataukah membasuh kaki? Jawabannya ya, dari kalimat yang baru saja kita baca tergantung kondisi. Kalau kondisi kakinya memang terbuka, ya maka membasuh itulah yang afdal. Kalau memang kondisinya pakai khuf, ya mengusap khuf lebih afdal daripada melepasnya kemudian membasuhnya. Dan jangka waktu pengusapan untuk khuf untuk lil mukim, orang yang tidak bepergian dan orang yang safarnya belum membolehkan qasar, karena safarnya belum memenuhi jarak qasar. Meskipun kemudian yang disebut dengan safar qasir, safar yang pendek, maka cuma sehari dan semalam. Kalau untuk musafir dengan safar yang membolehkan qasar, boleh 3 hari 3 malam. Ya, diriatkan oleh Muslim bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk musafir 3 hari 3 malam dan sehari semalam untuk lil muqim, untuk orang yang tidak bepergian. Kemudian tentang ibtida'ul muddah, mulainya jangka waktu perhitungan sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Fi halatai, dalam dua keadaan. Dua keadaan itu apa? Keadaan safar dan keadaan tidak safar. Maka kalau pendapat yang diambil oleh penulis al-mulakhas al-fiqhi, menghitung 3 hari 3 malam itu dimulai dari hadas. Ba'da lubsi setelah memakai. Alasannya karena hadaslah yang mewajibkan, mengharuskan adanya wudu. Dan dikarenakan bolehnya mengusap dimulai dari hadas, maka permulaan al-mudah jangka waktu min awali jawazil mas'i, dari pertama kali bolehnya mengusap. Namun beliau mengakui bahwa di antara ulama ada yang berpendapat kalau mulainya perhitungan waktu itu dari mengusap, ba'dal hadas, setelah hadas. Maka tentang cara menghitung cara menghitung 3 hari 3 malam atau sehari semalam, ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Dan di sini tadi kita lihat disampaikan 2 pendapat. Lengkapnya ada 3 pendapat. Ada yang menghitungnya sejak memakai. Ya, ada yang kemudian menghitungnya sejak hadas setelah memakai. Dan ada yang menghitungnya sejak mengusap setelah hadas. Maka ada orang yang berwudu untuk sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, maka tentu dia dalam keadaan toharah. Setelah selesai sholat subuh, dia pakai khuf. Atau setelah berwudu untuk sholat subuh, dia pakai khuf. Maka jam, anggap saja misalnya jam 05.00, dia pakai khuf. Maka ulama yang menghitungnya sejak memakai, maka akan menghitung dari jam 05.00. Kalau sehari semalam, maka 24 jam dari 05.00. Untuk ulama yang menghitungnya sejak dari memakai khuf atau memakai jawrab, memakai kaos kaki. Ya, setelah itu kemudian dia kentut. Ya, anggap saja misalnya dia kentut jam 7. Maka ulama yang menghitungnya sejak hadas akan 24 jam terhitung dari 07.00. Sampai 24 jam berikutnya. Kalau dia musafir, ya sejak 07.00 sampai 3 kali 24 jam. Kalau ngitungnya sejak dari hadas. Pendapat Syaikh Shalih Fauzan, ngitungnya dari hadas. Maka ngitungnya sejak dari 07.00. Namun setelah kentut di 07.00, maka dia tidak berwudu. Dia baru berwudu ketika sholat duhur. Ketika sholat duhur, anggap saja jam 12.00, kemudian dia berwudu. Semuanya biasa, kemudian saat bagian membasuh kaki, kemudian dia cuma mengusapnya saja. Maka ini namanya dihitung sejak mengusap. Maka ulama yang menilai bahasanya perhitungan itu sejak mengusap, maka akan menghitungnya dari 12.00. Kalau dia mukim, maka 24 jam sejak 12.00. Kalau dia musafir, maka 3 kali 24 jam terhitung dari 12.00. Maka dari contoh tadi, maka ada 3 pendapat, kapankah ngitung sehari semalam ataukah 3 hari 3 malam. Maka ada yang ngitung dari memakai, berarti 05.00. Ada yang ngitungnya dari hadas, berarti 07.00. Ada yang ngitungnya dari mengusap pertama, mengusap setelah hadas, mengusap setelah hadas, berarti dari jam 12.00. Dari 3 pendapat ini yang diambil, dipilih oleh penulis adalah pendapat yang memulai hitungan dimulai dari hadas, dari 07.00. Dia memiliki 2 alasan, di anal hadas wal mujib bil wudu. Alasan yang pertama, karena hadas itulah yang mengharuskan adanya wudu. Kemudian yang kedua, karena bolehnya mengusap dimulai sejak terjadinya hadas. Dan namun beliau menyampaikan ada pendapat yang lain, yaitu yang mengatakan perhitungan dimulai dari mengusap ba'dal hadas, setelah hadas. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Dan dari 2 pendapat yang disampaikan oleh penulis di sini, wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah dimulai sejak mengusap setelah hadas. Itu yang lebih tepat. Karena Nabi tetapkan sehari semalam itu untuk jatah mengusap. Maka hitungannya adalah dari mengusap. 3 hari 3 malam untuk mengusap. Jadi dimulai dari mengusap. Dan syarat mengusap, bolehnya mengusap 2 khauf dan semacam itu. Disyaratkan untuk boleh mengusap khauf atau pengganti khauf, yaitu jawarib, yaitu kaos kaki atau semacam itu, hendaknya seorang saat memakainya dalam keadaan toharoh dari hadas. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang ingin melepas 2 khauf beliau saat beliau berwudu, yaitu tepatnya kepada Mughirah bin Syu'bah. Nabi berkata pada sahabat Mughirah bin Syu'bah ketika itu yang dia telah bergerak mau mencopot khauf Nabi, maka Nabi katakan pada Mughirah, "Da'huma fa inni udkhiltuhuma tahiratain." Biarkanlah 2 khauf tersebut. Enggak usah kau lepas, karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan keduanya itu suci, kedua kaki itu suci. Hadis yang lain, umirna, kami diperintahkan untuk mengusap khauf jika kami memasukkan 2 khauf tersebut dalam kondisi suci. Maka pakai khauf itu disyaratkan harus dalam kondisi tidak dalam kondisi hadas. Maka tadi kita contohkan ada orang berwudu untuk sholat subuh, setelah berwudu pakai khuf. Atau ada orang yang berwudu untuk sholat subuh, setelah sholat subuh pakai khuf. Artinya dia memakainya dalam keadaan bebas dari hadas. Dan di sini wadu dalalah sangat jelas pendalilannya, disyaratkannya tohara saat memakai 2 khuf. Maka seandainya saat memakainya dalam kondisi hadas, lam yajus almasu alihima, maka tidak boleh mengusap keduanya. Kalau dalam kondisi hadas kemudian pakai khuf, maka ketika berwudu, khuf harus dilepas. Karena tidak dimasukkan dalam kondisi suci. Kemudian yang kedua, disyaratkan hendaknya khuf atau semacam itu adalah khuf yang mubah, bukan khuf yang haram. Maka jika khuf tersebut hasil merampas milik orang lain, hasil merampok milik orang lain atau mencuri, atau dia adalah khuf yang terbuat dari sutra untuk laki-laki, maka tidak boleh al-masuh alaihi mengusapnya. Kemudian beliau sampaikan kaidah yang dianut. Kemudian penulis menyampaikan kaidah beliau, kaidah yang beliau anut dalam masalah rukhsah. Beliau mengatakan, li'an innal muharrama la tustabahu bihi rukhsatu. Sesungguhnya satu hal yang haram itu tidak menyebabkan bolehnya mengambil rukhsah. Maka berkaitan dengan masalah kaidah dalam rukhsah, maka ulama berselisih pendapat. Maka ulama punya perselisihan kaidah mana yang tepat dalam masalah rukhsah. Kapan orang itu boleh mengambil rukhsah? Maka ada yang memakai kaidah sebagaimana kaidah di sini, innal muharrama latustadbahu bi rukhsah. Rukhsah itu tidaklah diperkenankan jika itu adalah jika dalam kondisi melakukan hal yang haram. Maka contoh kasus yang lain, ada rukhsah berupa qasar salat untuk musafir. Maka bagaimanakah kalau orang itu tinggal, boleh jadi di Jogja, kemudian mau safar ke Surabaya. Tujuannya ke Doli. Ke tempat yang sesat, Doli. Maka ini safarnya tujuannya adalah tujuan yang haram. Bolehkah dia mengqasar sholat? Maka ulama yang menganut kaidah sebagaimana yang dianut oleh Syaikh Shalih Fauzan, al-muharram la tustabahu bihi rukhsah, akan mengatakan dia tidak boleh qasar. Dia tidak boleh qasar, tidak boleh jamak. Karena ini rukhsah. Rukhsah hanya boleh kalau itu mubah. Kalau perbuatan yang dilakukan haram, maka tidak ada rukhsah. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini, bahasanya rukhsah itu tidak dikaitkan dengan masalah itu. Namun jika rukhsah itu rukhsah dikaitkan dengan safar, maka dilihat safar ataukah tidak. Kalau itu safar, maka boleh. Maka yang dilihat safar. Ya, baik itu safar yang haram ataukah tidak, itu tidak dilihat. Maka kalau ini adalah kaidah yang dianut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga ketika orang itu safarnya safar yang haram, namun dia safar, maka dia berhak untuk mengqasar sholat dan menjamak sholat. Dia tidaklah berdosa dengan sebab mengqasar sholat. Namun kalau pakai kaidah yang pertama, maka qasarnya hukumnya dosa. Karena dia tidak punya hak untuk mengqasar sholat. Nah, maka di sini kita jumpai bahasanya penulis Syaikh Shalih Fauzan menganut kaidah yang pertama. Bahasanya hal yang haram itu tidak bisa menjadi alasan untuk bolehnya melakukan, mengambil rukhsah. Dan insya Allah kaidah yang lebih tepat adalah kaidah yang dipakai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahasanya rukhsah itu tidak dikaitkan dengan perbuatannya. Jika rukhsah tersebut adalah mengusap khuf, maka itu berkaitan dengan khufnya. Kalau itu khuf, maka ada rukhsah. Sehingga yang tepat ketika khuf itu adalah khuf curian, dan dia musafir atau dia mukim, maka dia boleh mengusap khuf. Dia berdosa karena mencurinya. Itu tidak menghalangi keabsahan usapan. Usapan tetap sah. Kemudian disyaratkan ayakuna al-khuf wa wahnuhu satiran lirijli. Disyaratkan hendaknya khuf atau semacam itu, yaitu jawrab, yaitu kaos kaki itu menutupi kaki. Ini, maka berkaitan dengan syarat menutupi, maka ulama yang mensyaratkan hal ini, maka bagaimana kalau khuf itu khuf yang robek? Bolehkah mengusap khuf yang robek? Kalau ulama yang mensyaratkan harus satir, harus menutupi, maka robek tidak boleh. Tidak boleh diusap. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Dan pendapat yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bolehnya mengusap khuf yang robek. Alasan beliau mengingat kondisi miskin para sahabat ketika itu, maka khuf yang bagus itu satu hal yang jarang. Kondisi sulit para sahabat di masa Nabi, maka khuf mereka itu bisa kita prediksikan, rata-rata adalah khuf sederhana. Boleh jadi ada yang bolong sebelah sana, ada yang mungkin bolong sebelah sini, robek sebelah sana atau robek sebelah sini. Namun Nabi tetap menuntunkan khuf untuk mereka dan tidak menjelaskan dan mempersyaratkan harus begini dan begitu. Oleh karena itu, selama khuf tersebut masih bisa disebut khuf, maka boleh mengusap. Sehingga poin yang ketiga, satu hal yang kurang tepat. Yang penting adalah itu, selama itu masih bisa disebut khuf, maka boleh mengusap. Boleh diusap. Oleh karena itu tidaklah diusap jika khuf itu lam yakun dhaf, yang tidak tebal dan menutupi yang wajib untuk dibasuh. Misal biangkan nazilan anil ka'ab, ketika khuf itu kok di bawah mata kaki posisinya, au kana dhafian, atau dia tebal akan tetapi tidak menutup kaki karena transparan atau karena tipisnya, semacam jawrab, semacam kaos kaki yang ghairu safiq, yang tidak tebal, maka itu semua tidak boleh diusap, li adami satrihi, karena alasan tidak menutup. Namun yang tepat tolak ukurnya adalah selama itu khuf, selama itu jawrab. Selama itu dia khuf atau jawrab, maka meskipun robek ataupun meskipun ada sebagian beberapa sisi yang sudah menipis karena lama dipakai, tentu kaos kaki itu ada yang masih tebal, ada yang sebelah sana sudah mulai tumit, itu sudah mulai tipis, maka itu tidak mengapa. Selama itu masih bisa disebut khuf, bahkan robek sekalipun, selama itu bisa masih disebut khuf, boleh diusap. Kemudian wayumsau ala ma yakum maqmal khufain, dan boleh mengusap pengganti khuf. Maka diperbolehkan mengusap jawrab, kaos kaki yang tebal yang menutupi kaki, baik terbuat dari wol atau lainnya. Dalil bolehnya mengusap kaos kaki, dan ini adalah ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Di antaranya adalah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha alal jawrabaini wa na'lain. Belum mengusap kaos kaki yang dipakai bersamaan dengan memakai sandal. Dihadkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Wa yastamiru al-mas'u alaihi, dan terus-menerus orang itu boleh mengusap mengusap khuf atau kaos kaki sampai habisnya jangka waktunya. Namun yang diusap adalah khuf yang pertama dunama yulbas faukohu, bukan yang dipakaikan lagi di atasnya. Min khufin, dari khuf yang kedua, au na'lin atau sandal atau semacam itu. Ya, maka ketika orang itu pakai kaos kaki double, ya, orang pakai kaos kaki double, ya, yang memenuhi kriteria pertama, kaos kaki yang pertama sudah memenuhi kriteria. Setelah itu dia pakai tambahan kaos kaki. Maka yang diusap, kata penulis, adalah kaos kaki yang pertama. Sehingga kaos kaki dobelan yang lapisan kedua itu perlu dilepas ketika mau mengusap kaos kaki yang pertama. Dan beliau katakan sehingga tidak ada dampak untuk berulangnya khal'ihi, melepas kaos kaki dan memakainya idza kana qad bada al-masha 'ala al-jawrab, jika dia telah memulai mengusap atas di atas pada jawrab, pada kaos kakinya. Maka ya, ketika seorang itu memakai kaos kaki yang pertama dan itu telah memenuhi persyaratan, ya, maka kaos kaki ini punya hak untuk diusap. Ketika dia pakai dobelan, maka ketika dia mau mengusap khuf, dobelnya harus dilepas. Kemudian dia usap kaos kaki yang pertama. Nanti setelah itu dia pakai lagi khuf yang kaos kaki yang kedua. Nanti mau ngusap lagi, ya sama, dilepas lagi. Demikian seterusnya. Dan beliau katakan wala ta'thira, dan ini tidak dipasang, dicopot, pasang, copot untuk ini, untuk yang kaos kaki dobelan ini la yadur, tidak mengapa, tidak memiliki dampak. Kemudian diperbolehkan mengusap sorban dengan dua syarat. Ada dua syarat untuk boleh mengusap sorban. Yang pertama, hendaknya menutupi mata jeri al-adatu bikashwi minar-ra'si, menutupi bagian dari kepala yang tajril al-adah biasanya itu terbuka. Dia menutupi kepala. Kemudian yang kedua, hendaknya sorban tersebut adalah sorban muhannakah. Apa itu muhannakah? Allati tu yudaru minha tahtal hanki, yudaru minha tahtal hanki daurun fa'akthar. Yaitu sorban yang dililitkan di bawah hanki, di bawah dagu, daurun satu lilitan, fa'akthar atau lebih. Kata adalah sorban yang setelah dipakai itu dililitkan ke leher. Ya, minimal satu lilitannya sekali lilitan. Ya, satu kali putaran lilitan. Atau lebih. Namun minimal sekali lilitan. Dengan sekali lilitan maka sorban tadi disebut muhannakah. Kalau sorbannya itu tidak muhannakah, ya cuma nutupi kepala kemudian langsung ekornya di ya, dijulurkan di belakang, maka ini berarti tidak muhannakah. Tidak boleh ya, untuk diusap. Ya, karena biasanya sorban yang tidak muhannakah itu copotnya gampang. Ya, namun kalau sorban muhannakah copotnya repot, minimal repot masalah lilitan muhannakahnya. Harus diputar gini. Nah. Ya, oleh karena itu, dan itulah sorbannya Nabi. Itulah sorbannya Nabi, muhannakah. Dan di masa Umar, ada surutu Umar, ada aturan Umar berkaitan dengan kafir dhimmi. Di antaranya adalah hal-hal yang patut untuk dilakukan oleh kafir dhimmi supaya tidak serupa dengan kaum muslimin sehingga bisa dibedakan ketika ketemu di jalan. Maka di antara surutu Umar, kaum muslimin sorbannya harus muhannakah. Kalau sorban itu tidak muhannakah berarti kafir dhimmi. Nah, kalau sorban itu tidak muhannakah ketemu di jalan, oh kok pakai sorbannya tidak muhannakah, oh ini Nasrani. Nah, sorbannya kaum muslimin muhannakah. Au takunu dzata dzuubatin, atau memiliki ekor, itulah yang ujungnya dijulurkan min al khalfi, di belakang. Faqad tsabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengusap sorbannya dalam sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis. Umar mengatakan, siapa yang merasa tidaklah suci, belum bersuci karena mengusap sorban, maka semoga Allah tidak mensucikannya. Kalau kita lihat definisi Imamah Muhannakah yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Fauzan, maka beliau ngasih dua alternatif ya. Ini kalau tidak dililitkan di leher satu kali lilitan, atau ya punya ekor yang agak panjang. Tapi kalau cuma pas tidak punya ekor atau ekornya sangat tipis, sangat kecil, sehingga tidak sampai menjulur di bawah pundak, cuma nyentil sedikit, nah itu yang tidak muhannakah. Ini. Namun kalau kita itu kalau kita lihat penjelasan penulis, muhannakah itu ada dua model, boleh jadi lilitan di bawah leher atau punya ekor yang panjang. Meskipun tidak disyaratkan harus sangat panjang, namun harus punya ekor. Berarti yang tidak memenuhi kriteria adalah sorban yang cuma ngepas saja, enggak punya ekor atau ekornya sangat kecil. Meskipun kalau kita lihat dari namanya muhannakah, maka sorban jenis yang kedua itu tidak tergolong muhannakah. Kalau kita lihat dari namanya muhannakah, ada kata-kata hankun. Kemudian wa inna menyajuzul mashu, maka diperbolehkan mengusap khuf atau sorban dalam toharah manakala itu dalam hadas kecil. Adapun hadas besar, maka tidak boleh mengusap satupun dari hal itu. Tidak boleh mengusap khuf, tidak boleh mengusap sorban dalam hadas besar. Wajib membasuh apa yang ditutupi oleh sorban atau apa yang ditutupi oleh khuf. Kemudian berikutnya adalah jabirah. Kemudian mengusap jabirah. Jabirah itu apa? Definisi jabirah adalah akwadun, kayu-kayu atau semacam itu yang diikat alal kasri untuk tulang yang patah. Ada tulang yang patah, kemudian ada beberapa kayu yang diletakkan di situ, kemudian diikatlah kain. Apa tadi namanya? Apa? Bidai. Nah. Kemudian demikian juga boleh mengusap domat. Domat, kalau domat ini perban. Orang luka kemudian langsung dikasih kain. Itu namanya domat tanpa ada kayu. Namun kalau jabirah harus ada kayunya. Kalau ini dan jabirah itu berkaitan dengan tulang yang patah. Ya. Kalau domat itu luka, kemudian dikasih kain, nah itu disebut domat. Alat yakuna alal jurah yang ada pada luka. Demikian juga boleh mengusap lusuk, plester. Luka kecil, kemudian beli plester di warung, maka itu lusuk. Alat yuja'alu alal kuruh yang diletakkan untuk menutupi luka atau korek. Kul hadil asya, tiga hal ini yumsahu alaiha, boleh diusap. Boleh mengusap jabirah, domat, perban, dan lusuk, plester luka. Dan semisal itu gips. Sejenis dengan itu adalah gips. Namun ada syaratnya, syaratnya antakuna ala qadril hajah. Itu adalah perbannya atau plesternya itu seukur kebutuhan. Artinya yang dimaksud seukur kebutuhan takunu alal kasr, pas pada tulang yang patah atau pas pada luka, ya kalau mau ditambahkan makruba minhu, ya tambah-tambah sedikit sekelilingnya. Tambahan sedikitnya ukurannya seberapa? Mimala buddha, yang tidak boleh tidak. Min wada'iha alaihi, untuk kita letakkan plester tadi atau perban tadi padanya. Agar plester tadi lutu adi muhimmataha bisa melaksanakan tugasnya. Supaya gips, supaya plester, supaya perban tadi berfungsi, harus luka ditambah daerah sedikit di sekitarnya. Namun maka jika lebih dari kadar kebutuhan, maka wajib untuk menghilangkan apa yang lebih dari kadar kebutuhan. Ini, kalau cuma cukup misalnya dikasih perban setengah hasta, jangan kemudian dari siku sampai seluruh hasta kemudian dikasih perban semua, padahal setengah hasta sudah cukup. Kemudian diperbolehkan mengusap jabirah dan semacam itu dalam hadas kecil dan besar. Dan untuk mengusap tiga hal ini, jabirah, domat, perban dan lusuk dan plester, itu tidak memiliki waktu yang terbatas. Bahkan terus tetap boleh diusap sampai dilepas atau sampai sembuhnya apa yang di bawah, luka yang ada di bawah perban. Karena mengusap benda-benda ini dikarenakan adanya kebutuhan darurat, kebutuhan mendesak terhadap benda-benda ini. Fayutakodar biqadri darurah. Maka ditakar sesuai dengan kadar daruratnya. Dalil tentang bolehnya mengusap jabirah, hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kami berangkat dalam satu safar, maka fa'asobah rojulan minna hajarun, maka salah satu dari kami terkena batu. Lalu batu tersebut sejauh melukai firasi di kepalanya. Setelah terluka, kemudian dia mimpi malam harinya. Lalu dia bertanya pada kawan-kawannya, apakah kalian jumpai adanya keringanan bagiku untuk tayamum? Teman-temannya mengatakan, kami tidak jumpai bagi anda keringanan, karena anda bisa pakai air. Fakta salah famata. Maka mandilah orang tersebut lalu mati. Nah, mati gara-gara mandi. Nah. Falamma qadimna, maka tatkala kami tiba di Madinah, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikanlah kisah tersebut. Maka komentar Nabi, qatalahumullah. Mereka para penjawab itu adalah pembunuhnya. Mereka adalah para pembunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah memberikan hukuman pada mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka bertanya kalau tidak tahu? Kenapa kemudian memaksakan diri menjawab dan sok tahu? Yang sok tahu ini kemudian mencelakakan orang lain. Ya, karena kebodohan dan sok tahu kemudian mencelakakan orang lain, mati. Ya, matilah orang lain. Inilah bahaya kebodohan dan sok tahu. Ya, kebodohan dan sok tahu itu bisa bikin mati diri sendiri dan bisa bikin mati orang lain. Bisa bikin mati diri sendiri, kisah orang yang membunuh 100 orang. Ya, kisah orang yang membunuh 99. Ya, dan dia bertanya kepada orang yang bodoh yang sok tahu, apakah bisa bertobat? Oh, enggak ada tobat, bodoh sama terlalu banyak. Nah, ini pembunuh tersebut kemudian menghabisi orang itu. Supaya genaplah 100. Matilah dia gara-gara sok tahunya. Gara-gara sok tahu, mati. Membahayakan diri sendiri dan bodoh, dan namun sok tahu membahayakan orang lain. Dalam hadis ini ditanya, ini terluka kepalanya, terluka, boleh tayamum? Tak boleh tayamum, wajib mandi. Nah, hanya mandi mati. Maka bodoh kemudian sok tahu itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Fa inna shifa'i su'alu, sesungguhnya obat bodoh adalah tidak malu untuk bertanya. Maka Nabi katakan kebodohan itu penyakit yang perlu diobati. Sampai kalimat ini, kalau sampai di sini hadisnya sahih. Kemudian kalimat selanjutnya kata Al-Albani di Tamul Minnah mungkar. Ya, statusnya dhaif. Inna makana yakfihi ayat tayammum, maka cukup baginya untuk tayamum dan untuk mengikatkan pada lukanya satu kain, kemudian dia usap kain tersebut. Ini kalimat ini mungkar, dhaif. Ya. Dilihatlah Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Ibnu Sakat. Sehingga yang tepat kalau berdasarkan ulama yang mendhaifkan tambahan ini, maka tidak ada hadis marfu dari Nabi tentang bolehnya mengusap jabirah. Terus apa dasar mengusap jabirah? Dasar mengusap jabirah yang tepat adalah fi'lu Ibnu Umar, perbuatan Ibnu Umar. Terdapat athar yang sahih dari Ibnu Umar kalau beliau mengusap jabirah. Mahalul masih min hadhil hawa'il, tempat atau sasaran usapan dari penghalang-penghalang ini, maka yang diusap bagian atas khuf dan jawrab, tidak perlu bagian bawahnya. Ketika orang pakai khuf, yang diusap cukup bagian atasnya. Demikian juga kaos kaki, yang diusap bagian atasnya. Dan untuk sorban, maka diusap mayrta sorban. Dan khusus sorban usapan untuk sorban itu tertuju pada dawairiha, pada lilitan-lilitannya. Tentu dililitkan, nah itu yang ya, diusap. Kemudian wayum sadan diusap jami'an semuanya kalau untuk jabirah. Ya. Kemudian cara mengusap untuk khuf adalah seorang itu meletakkan jari-jari dua tangannya dalam kondisi basah, basah dengan air, dia letakkan pada ujung-ujung jari kakinya, pada jari-jari kakinya. Maka tangan kanan di kaki kanan, tangan kiri di kaki kiri. Summa yamruhuma ila saqihi, kemudian dilewatkan, kemudian naik ke betis. Maka kaki kiri, kaki kanan diusap dengan tangan kanan, kaki kiri diusap dengan kaki kiri. Ya, kemudian jari-jari tangan itu dibenggangkan, tidak merapat, namun terbuka ketika dipakai untuk mengusap. Walayukoraru al-mashu, dan tidak perlu ada pengulangan dalam usapan. Kalau membasuh kaki 3 kali, kalau mengusap khuf cukup sekali. Usap khuf untuk sekali. Waffaqanallahu jami'an lil ilmin nafi' wal amali salih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Maka untuk mengusap khuf, tangannya dilebarkan, jari-jarinya dibenggang, ya, dilebarkan. Kemudian yang kanan diletakkan di ujung jari, di ujung-ujung jari kaki kanan, yang kiri diletakkan di ujung-ujung jari kaki kiri. Kemudian diusap langsung naik ke betis. Nah, langsung naik ke betis dari ujung jari, kemudian langsung ke betis. Maka tidak perlu muter-muter. Tidak perlu muter-muter semacam ini. Nah, cukup ditarik kemudian langsung naik ke betis. Tidak perlu, oh ini tumitnya. Kalau wudu ya tumitnya diperhatikan. Tapi kalau untuk mengusap khuf enggak. Kalau untuk mengusap khuf seadanya saja. Mungkin cuma satu jari bisa jalan ke belakang. Jari kelingking ya, bisa kemudian jalan ke belakang. Begini saja. Boleh jadi sebelah sini enggak kena usapan, enggak apa-apa. Karena demikianlah cara mengusapnya. Tidak kemudian sini muter-muter. Wah, oh ini tumitnya, oh ini nanti neraka. Enggak, ini kalau mengusap longgar. Enggak harus kemudian muter-muter gini, enggak. Cukup, cuma jalan tadi dari ujung jari kaki kemudian ke betis, sudah selesai. Dan cukup sekali. Ya, kalau basuh kaki 3 kali, kalau ngusap khuf atau ngusap jawrab atau kaos kaki cukup sekali. Dan itu bareng, tidak kanan kemudian kiri. Namun kanan dan kiri jalannya bareng. Ini perbedaan antara mengusap khuf atau kaos kaki dengan membasuh kaki. Kalau membasuh kaki 3 kali, kalau untuk mengusap cukup sekali. Kalau kemudian membasuh itu kanan, kaki kanan baru kaki kiri, kalau ini bareng. Kalau dalam basuh itu tumit itu diperhatikan, kalau ini santai saja. Tumit enggak harus begitu diperhatikan. Sebisanya, sekali jalan tadi itu sebisanya. Enggak harus kemudian diputar-putar di tumit untuk memastikan kalau semuanya terkena usapan. Dan tadi jari-jarinya dalam keadaan terbuka. Jari-jarinya keadaan terbuka. Jadi enggak semua bagian depan itu terkena usapan. Bagian depan khuf sekalipun, bagian atas yang sisi depan, itu tidak seluruhnya terkena usapan. Karena dalam kondisi tangan terbuka. Ya, kalau dalam kondisi jari-jari terbuka, tentu enggak isti'ab, tidak keseluruhannya terkena usapan. Ya, demikian yang kita baca pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, untuk pertanyaan kita fokuskan pada yang sesuai dengan materi. Ya, kecuali untuk hari Sabtu dan Ahad, ya, di luar materi bahasan tidak mengapa. Ini akan saya jawab dan kita bahas yang selain hari Sabtu dan Ahad adalah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Ya, beberapa orang mengusap telinga dengan mengambil air yang baru dengan dasar air yang dipakai untuk mengusap kepala adalah air musta'mal. Bagaimanakah hukumnya? Maka jika demikian alasannya, maka ini berkaitan dengan masalah air, hukum air musta'mal. Ya, pendapat yang paling kuat, air musta'mal adalah air yang suci dan mensucikan. Tidak ada masalah dengan air musta'mal menurut pendapat yang paling kuat. Karena Nabi SAW pernah mengusap kepalanya dengan menggunakan air, sisa-sisa air yang ada di tangannya. Itu diantara dalil yang menunjukkan kalau air musta'mal itu tetap suci dan mensucikan. Bagaimana kawan tahid jika berwudu boleh ataukah tidak? Kalau berdasarkan perkataan Syekh Saleh Fauzan yang kemarin kita baca, wanita haid mau duduk di masjid, beliau bolehkan asalkan berwudu terlebih dahulu. Bagaimana jika wanita haid membaca Al-Quran? Apakah dituntunkan untuk berwudu kalau tentu kalau dia membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf, ya, tidak boleh sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Kalau tanpa menyentuh mushaf dengan hafalan, maka tidak ada keharusan untuk berwudu. Demikian juga apakah dituntunkan untuk wudu untuk tidur dan sedang marah? Ya, untuk wanita yang haid, insya Allah tetap dituntunkan. Bisa tetap saat marah dituntunkan untuk berwudu, demikian juga ketika hendak tidur. Tentang rusa yang tidak dikaitkan dengan perbuatan haram, bagaimanakah hadis seorang musafir yang tidak diterima doanya karena makanan dan bajunya haram? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan apa yang kita bahas. Kita bahas tentang masalah rukhsah musafir. Rukhsah musafir adalah qasar sholat, menjamak sholat, berbuka saat bulan Ramadan. Dan ini membahas tentang masalah makanan yang haram dan minuman yang haram. Benarkah dengan hadis ini makanan baju yang haram menyebabkan tidak diterimanya amal meskipun tidak mendapatkan rukhsah? Hadis ini dalil menunjukkan bahasanya makanan yang haram menyebabkan tidak diterimanya doa. Kita tidak menyimpulkan tidak diterimanya amal. Waktu sholatnya ini tidak diterima semua. Enggak. Kita tidak menyimpulkan demikian. Terlalu lebar ini kesimpulannya. Kesimpulan cuma fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah kabulkan? Maka ini berkaitan dengan masalah doa. Bolehkah kita membaca basmalah ketika di kamar mandi? Tidak membaca sesuatu yang menyebut nama Allah di kamar mandi hukumnya makruh. Kalau orang memiliki hajat untuk menyebut nama Allah saat di kamar mandi karena dia berwudu, apalagi dia mengambil pendapat yang mengatakan wajibnya basmalah di awal wudu, maka ini membaca basmalah dalam ini adalah hajat. Dan kaidah mengatakan bahasanya makruh itu berubah menjadi mubah indal hajah, ketika ada kebutuhan. Bagaimana cara membaca basmalah ketika kita ingin wudu di kamar mandi? Apakah membaca basmalah di luar kamar mandi ataukah di dalam? Seandainya orang memilih untuk membaca basmalah di luar kamar mandi, setelah itu kemudian masuk untuk berwudu, tidak mengapa. Namun seandainya dia membacanya di kamar mandi, juga boleh. Dengan alasan yang tadi telah kita sebutkan. Bagaimanakah hukum air yang telah digunakan untuk berwudu ataukah mandi? Jika yang dimaksudkan adalah air musta'mal, ada orang yang mandinya mandi junub. Kemudian air di ember tersebut tersisa. Maka ini adalah air yang tercampur dengan air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang dia pakai di badannya untuk mandi, yang sebagiannya terpercik kembali ke ember. Maka air yang di ember adalah air bukan musta'mal tepatnya, namun air yang bercampur dengan air musta'mal. Yang menurut ulama yang menganut paham bahwa air musta'mal itu juga tidak boleh dipakai untuk toharah, air yang tercampur dengan air musta'mal juga tidak boleh untuk toharah. Namun tadi telah kita sampaikan bahasanya yang tepat, air musta'mal itu tetap suci dan mensucikan. Dalilnya Nabi pernah mengusap kepala, rambut kepala beliau menggunakan air yang tersisa di tangannya. Dan ini jelas air musta'mal. Dan ulama yang menganut faham tentang air musta'mal, itu nanti kalau di pembahasan di bab haji, nanti ada kerikil musta'mal. Nah, ada kerikil musta'mal untuk melempar jumrah. Nah, bolehkah melempar jumrah dengan kerikil musta'mal? Maka itu derivat pembahasan air musta'mal. Ulama yang menganut air musta'mal tidak boleh dilakukan untuk toharah, maka akan mengatakan kerikil musta'mal tidak boleh untuk lempar jumrah. Dan di sekeliling jamarat itu sangat banyak kerikil musta'mal. Seandainya orang itu dari di tendanya di Mina itu tidak bawa kerikil, saya mau pakai kerikil musta'mal, sebenarnya cukup karena berlimpah banyak kerikil-kerikil musta'mal. Namun ulama yang mengatakan adanya air musta'mal dan menganggap itu tidak bisa untuk toharah, maka kerikil musta'mal juga tidak boleh. Namun menurut pendapat yang paling kuat, bahasanya air musta'mal itu suci, maka kerikil musta'mal juga enggak masalah. Apabila anggota wudu terkena tinta atau cat yang sulit untuk dihilangkan, apakah wudunya sah? Lakukan dulu usaha secara maksimal untuk membersihkan. Setelah usaha maksimal membersihkan cat itu tidak berhasil, maka bisa untuk berwudu. Dan di sini berlaku firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bolehkah mengusap sepatu dengan alasan menjaga wudu saat kerja karena kerepotan bila harus melepas bila hendak berwudu? Boleh, asalkan syarat memakai sepatu tadi dipenuhi ketika awal memakainya. Memakainya dalam kondisi berwudu. Apakah ada kewajiban bagi orang yang kentut untuk menerapkan adab buang hajat? Misalnya mencari tempat sepi dan menjauhi keramaian. Dianjurkan demikian. Ya. Dianjurkan demikian. Tidak menyakiti kaum muslimin dengan bau kentutnya. Ya. Dan dia ketika mau kentut, maka kemudian izin keluar. Cari tempat yang tidak ada orang, nah bisa kentut dengan lega dan sepuasnya di situ. Karena ketika ketika seorang itu kentut, maka dia bukan hanya menyakiti manusia, namun juga menyakiti malaikat. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Malaikat itu tersakiti dengan hal-hal yang menyebabkan umumnya, normalnya manusia tersakiti. Ketika orang itu tidak nyaman dengan bau kentut yang, ya, apalagi habis makan jengkol, ya, atau habis makan jagung, ya, maka itu bukan hanya menyakiti orang, namun juga menyakiti malaikat yang ada di majelis ilmu misalnya. Maka ya dianjurkan untuk keluar, nah, kentutnya di luar. Bagaimana jika seorang buang angin di tempat yang sepi namun temannya mendekatinya? Apakah orang yang buang angin memberitahu temannya untuk tidak mendekatinya? Enggak usah dilarang untuk mendekati, namun maaf saya mau kentut gitu aja ya. Bagaimana ketika wanita ingin berwudu tapi di tempat terbuka, tidak ada tempat wudu wanita yang tertutup, lalu bagaimanakah seharusnya kita berwudu di tempat seperti itu? Karena jika berwudu akan terlihat aurat. Maka saya yakin bahasanya di situ tentu ada kamar mandi. Maka itu yang lebih baik, berwudu di dalam kamar mandi. Sehingga dia karena wudu di luar, masalahnya bukan hanya di masalah mengusap kepala, namun ada masalahnya di membasuh kaki, ada masalahnya di membasuh tangan. Tidak selesai. Seorang muslimah boleh mengusap khimarnya, mengusap kudungnya sebagai pengganti mengusap kepala berdasarkan perbuatan Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Namun bagaimanakah dengan tangan? Maka yang terbaik adalah berwudu di kamar mandi dalam kondisi semacam ini. Sama tentang apakah mengusap khuf dan kaos kaki dan imamah berlaku untuk muslimah. Misalnya ada seorang muslimah yang akan berwudu namun kesulitan menemukan tempat tertutup, apakah boleh mengusap kaos kaki dan jilbabnya? Kalau mengusap jilbab tidak ada aturan detail tentang tata cara pemakaiannya. Namun kalau mengusap kaos kaki, maka ada tata cara aturan untuk memakainya. Tadi pas waktu memakai dalam kondisi hadas ataukah? Tidak. Kalau dia dalam tadi memakainya tidak dalam kondisi hadas, boleh mengusap kaos kaki. Namun kalau tadi memakainya dalam kondisi hadas, ya, maka kaos kaki tidak bisa, tidak boleh diusap. Apakah mengikuti bacaan imam Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran bagi makmum disyariatkan, yaitu meniru-niru bacaan imam dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh orang-orang yang di samping makmum tersebut? Kalau sampai terdengar di samping orang makmum tersebut, ya jelas bermasalah karena mengganggu orang lain. Kemudian meniru bacaan imam, kalau untuk bacaan surat maka tidak dibenarkan. Kalau untuk bacaan Al-Fatihah dan dia meyakini wajibnya, tetap wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah, di sholat jahriyah, di sholat yang keras, maka dia boleh membaca Al-Fatihah bareng dengan imamnya. Nah, apakah jilbab bisa dikiaskan dengan imamah, dengan sorban, model jilbab seperti apa seandainya bisa dikiaskan dan bagaimanakah cara mengusapnya? Maka bisa dikiaskan dengan imamah, dengan sorban. Untuk sorban, menurut pendapat yang paling kuat, tidak ada keharusan memakai sorban dalam kondisi suci. Ya, sebagian fukaha memberlakukan syarat ini. Sorban harus dipakai dalam kondisi suci. Namun, ala rajih, menurut pendapat yang paling kuat, hal itu tidak disyaratkan. Dan sehingga dan jilbab, untuk khimar, kudung, itu sama dengan masalah sorban. Sehingga boleh diusap ya, meskipun tadi pada saat memakainya tidak dalam kondisi suci. Meskipun tadi saat memakainya dalam kondisi hadas, itu tetap diperbolehkan untuk mengusap khimar atau mengusap kudung. Ya. Kudung yang memenuhi persyaratan, kudung yang lebar yang ini, maka yang atau kudung yang tidak karena ini faktornya karena wudu di luar misalnya, atau kudung yang repot untuk dilepas, sebagaimana imamah sorban yang boleh diusap adalah sorban yang kerepotan untuk dilepas. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhtawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.